Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah 'azzanallahu wa iyyakum. Baik. Ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Furqan Bandung, Jalan Jurang, ataupun para pendengar Radio Roja, baik melalui 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, melalui 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, Roja Lampung di 91,1 FM, Roja Berau 95,1 FM, Tanjung Pinang 96 FM, Pontianak 101,4 FM, Radio Kita Cirebon, dan beberapa radio lainnya yang ikut merilai siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, serta yang ikut juga mengikuti siaran ini melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid yang diambil dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah menerangkan bab yang menjelaskan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam membentengi tauhid umat ini atas landasan kasih sayang sesuai dengan sifat beliau yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Lalu beliau melarang tiga hal, atau melarang dua hal dan menyuruh satu hal, yang diterangkan dalam hadis yang sudah kita terangkan di Jumat yang lalu. Pertama, melarang menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Kedua, melarang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat id. Dan yang ketiga, perintah untuk bersolawat kepada beliau, karena bersolawat kepada beliau itu akan sampai kepada beliau dimanapun kita semuanya berada. Syarah hadis tadi sudah kita terangkan, dan itu hadis pertama yang dijadikan dalil dalam bab ini. Kita sekarang masuk ke dalil kedua. Dalil kedua ini diterima dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Yang dimaksud Ali bin Husain di sini adalah Ali putra Husain, putra Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki putra namanya Husain. Husain punya putra lagi diberi nama Ali. Kakek dengan cucu sama-sama namanya Ali. Yang kemudian Ali ini dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Zain artinya pemimpin, penghulu, pemuka. Abidin artinya para ahli ibadah. Beliau dinamai demikian li'annahu min afdali ahli al-baiti ilman wa zuhudan wa fiqhan. Karena beliau adalah ahlul bait yang paling utama dalam hal ilmu, dalam hal kezuhudan, dalam hal ibadah, dalam hal kefaqihan. Disebutlah Ali Zainal Abidin. Ayahnya adalah Husain, putra dari Fatimah, sedangkan Fatimah putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Ali Zainal Abidin ini adalah buyut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain radhiyallahu an annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tattakhidhu qabri idan wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum rawahu fil mukhtarah. Kata Ali bin Husain, dia itu melihat seorang laki-laki datang masuk ke selah kecelak atau selak-selak kuburan di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke sana lalu berdoa di sana. Dia berdoa di kuburan. Dilihat oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka waalaikumsalam. Ali Zainal Abidin ini melarang orang itu sambil berkata, mau enggak aku beritakan kepada kalian satu hadis yang aku dengar dari bapakku. Siapa bapakku? Husain. Dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali bin Abi Thalib. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat id, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi Ali Zainal Abidin melihat orang ini sering ke samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Seringnya orang ini berdoa di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beriktikad, berkeyakinan berdoa di sana itu lebih utama dan lebih istimewa. Dan ketika seseorang menyangka bahwa berdoa di samping kuburan itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan dibanding berdoa di tempat lain, maka itu berarti telah membuka pintu dan menjadikan hal itu sebagai perantara kepada perbuatan syirik. Bahkan seluruh ibadah bila dilaksanakan di samping kuburan, baik ibadah itu sholat, berdoa, membaca Al-Quran, zikir atau yang lain-lainnya yang dilakukan di samping kuburan, maka tidak boleh dia meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang afdol untuk ibadah-ibadah tadi. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang dilarang, yang dilakukan oleh orang itu dilarang oleh Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Lalu larangan Ali Zainal Abidin ini tidak semata-mata melarang saja, tapi beliau menjelaskan dalil tentang larangan itu. Apa dalilnya? Ali Zainal Abidin berkata, "Ala uhadditsukum haditsan." Mau enggak aku beritakan kepada kalian sebuah hadis? Ali berbicara kepada orang tersebut, seorang. Tapi dhamir atau kata ganti personal pronouns yang digunakan oleh Ali Zainal Abidin dengan lafaz jamak, ala uhadditsukum, bukan ala uhadditsuka, padahal ditujukannya kepada orang itu. Kenapa demikian? Karena kebiasaan orang alim di zaman manapun, termasuk di zaman itu sampai zaman sekarang, seringkali diikuti, dikerubuti oleh orang-orang yang ingin mengambil faedah, manfaat dari ucapannya, dari perilakunya, dari ilmunya. Seolah-olah digambarkan dalam ucapan Ali Zainal Abidin ini, beliau datang dengan beberapa orang lalu melihat ada orang yang berdoa di samping kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilarang. Lalu berkata, mau enggak aku kabarkan kepada kalian? Kalian yang dimaksud bukan hanya orang itu semata-mata, tapi juga orang lain yang menyertai beliau yang ada di sana. Dalam ucapannya, Ali Zainal Abidin memakai lafaz ala. Ala ini disebut adatul arab, adat atau kata sebagai alat untuk memberi peringatan tentang apa yang akan disampaikan. Disebutnya tanbih al-mukhattab, memberi peringatan kepada lawan bicara tentang isi yang akan dia sampaikan. Ala, ingatlah, ketahuilah, wanti-wanti nih, ada perhatian dari orang yang akan diajak bicara. Mau enggak aku sampaikan kepada kalian satu hadis yang aku terima dari ayahku yaitu Husain, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya muttasil. Muttasil itu nyambung, enggak ada keterputusan. Sebab dia mendengar dari bapaknya, menunjukkan dia sezaman dengan bapaknya. Bapaknya mendengar dari kakeknya, kak bapaknya dan kakeknya sezaman bertemu. Kakeknya sezaman dengan Rasulullah SAW langsung bertemu. Nyambung sanadnya, tidak ada keterputusan, tidak munqati, tidak mursal, tidak mu'dal, tidak mu'allak, gitu ya. Yang itu semua istilah-istilah tentang terputusnya sanad. Ini enggak terputus, nyambung. Akan tetapi hadis ini disebut dengan sebutan hadis mu'an'an. Waalaikumsalam. Mu'an'an artinya hadis itu diriwayatkan dengan menggunakan lafaz an. An abi, an jaddi, an rasulillah. Biasanya, ini biasanya, hadis mu'an'an itu dhaif. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan dengan lafad an menunjukkan banyak hal, mungkin langsung, mungkin tidak langsung. mungkin mendengar langsung, mungkin melalui orang lain yang sampai kepada dia, tapi orang lain itu tidak dia sebut langsung dari fulan. Makanya biasanya hadis mu'an'an dhaif. Akan tetapi karena rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah bukan mudallis, semuanya orang terpercaya. Ali Zainul Abidin terpercaya, Husain terpercaya, Ali ya jelas itu sahabat. Maka mu'an'an dengan sanad yang seperti ini tidak memadharatkan, tidak dianggap dhaif, karena pasti itu disebutnya tuhmalu ala sima', difahami bahwa pasti dari bapaknya, dari kakeknya itu secara langsung mendengar. Bagaimana tidak bisa difahami seperti itu? Karena apa? Karena ayah dengan anak pasti serumah, pasti berinteraksi, pasti berkomunikasi, mendengar secara langsung. Oleh karena itu, walaupun mu'an'an ini tidak memadharatkan terhadap kesahihan hadis ini, dan seluruh sanad hadis ini dari kalangan ahlul bait. Di kalangan ahlus sunnah, hadis yang seluruh rawinya dari kalangan ahlul bait yang terpercaya seperti ini disebut dengan silsilatul dhahab, silsilah emas, sanad emas. Oleh karena itulah maka hadis ini dijadikan hujjah yang jelas tentang isi dari hadis ini yang berisi tiga. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat id. Kita sudah terangkan tuh pekan yang lalu yang dimaksud dengan menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id, artinya secara rutin dikunjungi. Baik rutin itu tahunan, bulanan, atau mingguan, rutin saja pokoknya ke sana untuk keperluan tertentu, baik berdoa di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca Quran, atau berzikir, atau bahkan sholat. Rutin ke sana berarti menjadikan tempat tersebut sebagai tempat id. Karena makna id sudah kita jelaskan berasal dari kata ada yaudu atau i'tada ya'tadu. Kalau ada yaudu maknanya kembali. Disebut hari id, disebut tempat id, karena dia selalu kembali di waktu yang tertentu. Atau berasal dari kata i'tada ya'tadu, artinya terbiasa, membiasakan diri ke sana pada waktu-waktu tertentu. Dan ini pemahaman Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, melarang orang itu rutin untuk berdoa di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pemahaman beliau orang itu telah menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id. Makanya dilarang, didalili oleh hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tattakhidhu qabri idan. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat id. Maknanya secara rutin didatangi, dibiasakan pada waktu tertentu, karena itu akan menjadi perantara lahirnya perbuatan syirik. Berupa apa? Berupa lama-lama berdoanya, memintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awalnya salatnya, sujudnya kepada Allah menghadap kiblat. Awalnya berdoanya menghadap kiblat, memintanya kepada Allah azza wa jalla. Tapi dia sudah punya keyakinan berdoa, baca Quran, sholat di samping kuburan Nabi lebih afdol dibanding di tempat lainnya, karena ada Nabinya nih di sini. Awalnya begitu, lama-lama bergeser menjadi memintanya, berdoanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu perbuatan syirik. Oleh karena itu dalam rangka disebutnya saddud dari'ah, menutup pintu-pintu keburukan, bahkan seburuk-buruk keburukan yaitu syirik kan, ditutup, jangan sampai itu terbuka. Sejak dini, sejak awal dilarang beribadah di samping kuburan, baik ibadahnya dalam bentuk sholat, sholatnya kepada Allah, dalam bentuk berdoa, berdoanya kepada Allah, dalam bentuk berzikir, berzikirnya kepada Allah, dalam bentuk baca Al-Quran, baca Al-Qurannya karena Allah, tapi di samping kuburan dilakukannya. Dengan keyakinan itu lebih afdal, dengan keyakinan itu lebih utama, lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilarang sejak dini karena khawatir suatu saat bergeser melangkah kepada perbuatan syirik. Inilah kalimat pertama berisi larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat id, maknanya rutin setiap waktu tertentu datang ke sana, baik untuk berdoa, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, ataupun untuk sholat di samping kuburan tersebut. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, wala buyutakum kubura, maknanya wala tattakhidu buyutakum kubura. Adanya huruf waw ataf di dalam kalimat ini. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan kalian, rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sudah kita terangkan di Jumat yang lalu. Menjadikan rumah sebagai kuburan ada dua makna. Makna pertama, menguburkan jenazah di dalam rumah, dilarang. Jangan kuburkan mayit di dalam rumah, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kehususan bagi beliau. Karena adanya nas, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah, kecuali dia harus dikuburkan di tempat itu. Itu kekecualian. Itu kehususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau, tidak boleh dikuburkan di rumah. Itu secara syar'i. Terlebih kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa menguburkan jenazah di dalam rumah akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Pertama nih, akan menimbulkan kesan angker ya. Apalagi nanti anak cucunya di sini kuburan siapa? Kuburan buyut kalian. Ngeri gitu ya, angker. Akhirnya timbul perasaan syirik, takut. Kedua, gitu ya, mengabaikan adab-adab ziarah kubur. Kalau mau ziarah, karena tiap hari di sana ya enggak perlu salam, enggak perlu apa membuka sendal gitu ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, pas umpamanya rumah tersebut atau tanah tersebut mau dijual ke orang, susah ngejual, kepepet umpamanya gak punya uang lagi. Satu-satunya cara menjual tanah dan rumah itu lalu pindah membeli rumah yang lebih kecil dan lebih murah, sisanya bisa pakai modal. Pas ada kuburan, mana orang mau beli? Ngeri ah ada kuburan. Jadi dari berbagai macam segi madharat, dari aspek tauhid madharat, dari aspek lain-lain juga madharat. Ini makna pertama, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya jangan menguburkan jenazah di dalam rumah, termasuk juga di tanah yang bukan pekuburan, di halaman, di kebun gitu ya. Nanti madharatnya sama, kebun itu akan dianggap angker, kebun itu nanti orang lalu lalang tidak menerapkan adab-adab masuk ke kuburan, atau pas kebun itu mau dijual orang enggak mau beli, ada kuburan di sana, kecuali harus dipindahkan dulu, madarat lagi, gitu kan. Makna kedua, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maknanya tidak dipakai sholat, tidak dipakai ibadah, tidak dipakai membaca Quran, seperti di kuburan. Jangan sampai begitu. Pakai sholat, baca Quran di dalamnya, pakai untuk melakukan ibadah di dalamnya. Kita sudah jelaskan afdhalus shalatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu harus di masjid kalau enggak ada uzur. Adapun salat selain fardu seperti salat sunnah, lakukan di rumah. Qabla dan ba'da silakan lakukan di rumah. Syukrul wudu silakan lakukan di rumah. Kecuali yang tidak boleh dilakukan di rumah adalah tahiyatul masjid, itu mah masjid dalam masjid, sebab bukan tahiyatul bait. Tahiyatul masjid ya harus di masjid. Ya, pakai salat, pakai baca Quran dan pakai ibadah. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwa di zaman tersebut sudah mafhum bahwa kuburan bukanlah tempat sholat, bukan tempat membaca Al-Quran, bukan tempat berdoa. Sehingga Nabi menyatakan, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai membaca Al-Quran, tidak pernah dipakai untuk berdoa. Oleh karena itu hadis ini menjadi penguat kalimat pertama tadi yang berisi larangan terhadap perbuatan orang itu berdoa di samping kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya jangan sampai tidak berdoa di dalam rumah. Silakan berdoa, silakan baca Quran, silakan sholat. Dan itu semua tidak boleh dilakukan di samping kuburan. Makanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib melarang orang itu berdoa di samping kuburan. Karena dua kalimat dalam hadis ini. Inilah kalimat yang kedua. Kalau dua kalimat tadi berisi larangan, kalimat yang ketiga berisi perintah. Wasallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Coba lihat, ada katakanlah dalam tanda petik kejanggalan dalam kalimat terakhir ini. Di mana letak kejanggalannya? Karena antara kalimat pertama yang bernada perintah dengan kalimat terakhir yang bernada berita kok berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaannya, wasallu alayya, salawatlah kalian kepadaku. Ini perintahnya bersalawat. Lalu yang berikutnya, karena fa inna taslimakum, karena salam kalian. Nah, perintahnya salawat, kok beritanya salam. Yablughun, akan sampai kepadaku. Aina kuntum, dimanapun kalian berada. Apa maknanya? Maknanya adalah wasallu alayya wasallimu, salawatlah kalian kepadaku dan sampaikan salam kepadaku. Karena salawat dan salam kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebut dua perbuatan, yaitu salawat dan salam. Tapi yang pertama dibuang salamnya, kalimat yang kedua dibuang sholawatnya. Tapi dua-duanya tercakup ada. Yang menunjukkan perintah sholawat mencakup salam. Dan berita bahwa salam kalian akan sampai kepadaku termasuk mencakup sholawat kalian juga akan sampai kepadaku. Dan kita tahu Allah memerintahkan kita untuk sholawat dan salam. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian kepadanya dan salamlah kalian kepadanya dengan sebenar-benarnya. Diperintah kita. Maka sesering mungkin disunnahkan sesering mungkin sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama malam Jumat dan hari Jumat. Dan hari-hari lainnya secara mutlak. Di tempat-tempat yang layak. Di momen-momen yang layak. Tanpa diupacarakan. Tanpa diritualkan. Tanpa diberjamahkan. Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan salawat secara berjamaah. Nah, berdasarkan hal itulah. Maka ya kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Kapanpun, dimanapun, ya. Dan makna bersolawat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad, maknanya adalah ya Allah, pujilah Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingmu. Karena salatullahi ala abdih sana'uhu alaihi indal malaikah. Itu penjelasan Imam Abu Aliyah yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih. Salawat Allah kepada hambanya maknanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Sehingga Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkan salawat kepada Muhammad, maknanya adalah pujilah beliau di hadapan para malaikat. Inilah salawat kita kepada Nabi SAW. Dan limpahkanlah keselamatan. Kita sudah pernah bahas ini. Ketika kita membahas syarah apa? Syarah doa tasyahud ya. Sebab ada doa melimpahkan keselamatan kepada Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam dan juga salam kepada beliau. Makna bersalam kepada Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan semoga keselamatan terlimpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah selamat dari aib, selamat dari fitnah, selamat dari celaan dan cercaan. Tapi kenapa? Masih tetap saja ada orang yang mencela dan mencerca serta menghinakannya sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal lama. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak kematian beliau sampai sekarang, ada enggak orang yang mencela beliau? Masih ada, masih banyak. Apakah beliau selamat? Iya. Banyaknya cercaan dan celaan tidak menyebabkan beliau dianggap aib. Buktinya apa? Buktinya di mana ada celaan yang dilakukan 1-2 orang, jutaan manusia lain membelanya dengan pembelaan yang melebihi dari celaan yang diterimanya. Coba aja lihat. Setiap kali ada celaan kepada beliau dalam bentuk film, dalam bentuk karikatur, dalam bentuk novel, bernada celaan hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang mencelanya? 1 orang atau kru-nya sekian puluh orang paling? Berapa manusia yang membela kehormatan beliau? Jutaan di seluruh dunia, di setiap negeri. Berdasarkan hal itulah, maka walaupun banyak celaan kepada beliau, beliau tetap selamat dari aib yang dituduhkan kepada beliau. Nah, berdasarkan hal itulah maka seluruh umat Islam diperintahkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baik secara khusus seperti dalam salat ataupun secara umum di momen-momen dan waktu-waktu yang mutlak yang tidak ditentukan, maka ia diperintahkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi, siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas salawat orang itu dengan memperoleh 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali saja solawat, maka Allah akan membalas dia dengan solawatnya itu berupa 10 kali solawat Allah kepada orang itu. Allah memuji orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Orang itu beken, masyhur, populer, terkenal di kalangan para malaikat, di kalangan penduduk langit. Dan populernya orang itu di kalangan penduduk langit pasti dalam konteks kebaikan itu simbol kemuliaan, kehormatan, ketinggian derajat orang itu. Cari popularitas di kalangan penduduk langit. Sekalipun tidak dikenal di kalangan penduduk dunia. Jangan sebaliknya. Mencari popularitas di kalangan penduduk dunia dengan beresiko dicela oleh penduduk langit, oleh para malaikat. Oh, bahaya, rugi besar kita. Cari popularitas di langit dan hindarkan popularitas di bumi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi 10 kali salawat dari Allah kepada orang itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salawat dan salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada, maknanya sallu alayya fi ayi makanin kuntum wala hajata ila an ta'tu ila al-qabr wa tusallimu alayya wa tusallu alayya indah. Artinya, salawatlah kalian dan salamlah kalian kepadaku di tempat mana saja di muka bumi ini, tanpa harus pergi ke kuburanku lalu bersolawat dan salam kepadaku di samping kuburanku. Enggak. Karena apa? Baik jauh ataupun dekat, sama-sama akan sampai salawat dan salam itu kepadaku di mana saja kalian berada. Dan bagaimana cara sampainya salawat dan salam tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita terangkan kemarin. Bagaimana salam tersebut bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan sanad yang kata al-Imam Ibnu Qayyim sahih, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang suka muter keliling-keliling di muka bumi ini untuk menyampaikan salam umatku kepada diriku. Bagaimana bisa malaikat itu sedangkan salamnya sangat banyak dari seluruh penjuru dunia? Itu bukan urusan kita. Kalau kita yang melakukannya gak akan bisa, puyeng. Karena apa? Kemampuan kita terbatas. Adapun para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kemampuan spesial yang tidak mungkin terjangkau oleh akal kita. Oleh karena itu gak perlu difikir-fikir gimana ya cara malaikat dari kutub utara, kutub selatan, dari selat Saudi, dari Amerika, dari Saudi menyampaikan salam semua. Apa malaikat bingung? Enggak, tentu saja. Malaikat diberi kemampuan yang spesial oleh Allah SWT yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Sudah, enggak perlu, itu bukan urusan kita untuk menyampaikan. Yang jelas wajib kita yakini, iya, mereka menyampaikan salam dan salawat itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang ketiganya begitu. Berisi perintah, salawatlah kalian dan salamlah kalian kepadaku. Maka dianjurkan kita sebanyak mungkin salam. Ada yang wajib bersalawat kepada beliau, yaitu ketika kita mendengar nama beliau disebut. Umpamanya ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita bersalawat. Kenapa? Kalau enggak, kita didoakan kecelakaan oleh dua makhluk termulia sejagat. Makhluk termulia sejagat itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Tiba-tiba beliau berkata amin, amin, amin 3 kali. Enggak puguh-puguh, enggak berdoa, enggak apa, tiba-tiba amin 3 kali. Para sahabat kaget. Lalu bertanya, "Alama amanta ya Rasulullah?" Apa yang kau amankan wahai Rasul? Aminkan ya Rasulullah. Enggak kedengaran berdoa, tiba-tiba amin. Kata beliau, "Atani Jibril." Barusan datang Jibril kepadaku. Faqala, ya Muhammad, raghima anfum riyin. Salah satu di antara apa yang beliau aminkan itu adalah Jibril berkata, "Hai Muhammad, celaka seseorang. Dzukirta indahu wa lam yusalli alaik." Kalau namamu disebut di sampingnya tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Qul amin ya Muhammad. Katakan amin oleh Muhammad, Muhammad. Fakultu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Itu salah satu di antara 3 amin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaminkan kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang tidak bersolawat kepada beliau ketika nama beliau disebut. Makanya wajib. Adapun salawat yang dilakukan ketika tidak mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka itu sunnah. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, selama di tempat itu, di momen itu layak untuk bersalawat. Jangan sampai di WC aja sambil jongkok salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan, nggak layak. Atau pada waktu ngaji seperti ini, nggak boleh bersolawat, nggak boleh berzikir, nggak boleh membaca Al-Quran secara lisan yang terdengar suaranya. Karena kewajiban kita di sini berzikirnya dengan telinga dalam bentuk apa? Mendengarkan. Ada kewajiban mendengarkan. Nggak boleh umpamanya datang ke majelis taklim buka Quran, ustadz lagi mengisi menyampaikan ilmu, dia baca Quran, haram, dosa dia. Kenapa? Pertama, mengganggu, dan dia juga terganggu, menjadikan bacaan Qurannya terhinakan oleh orang tidak didengar. Yang keduanya, dia meremehkan ilmu yang sedang dikupas di majelis itu. Kalau memang mau baca Quran, nggak perlu datang ke majelis taklim, pulang ke rumah baca di rumah. Atau pergi ke masjid lain yang kosong, silakan baca Quran di sana. Ini datang ke masjid, baca buka Al-Quran, sedang orang-orang sedang kajian, dia baca Quran. Ngapain itu? Atau berzikir. Ambil tasbih. Masuk majelis ilmu. Orang-orang khusyuk mendengar subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kadang-kadang keras. Dia meremehkan majelis ilmu. Meremehkan ilmu yang sedang dikaji, disampaikan, diterangkan di sana. Kalau memang mau zikir, pulang ke rumah. Silakan zikir di rumah. atau ke masjid lain yang kosong dari kajian ilmu, silakan berzikir di sana. Sebab di sini ada kewajiban. Kewajiban yang mendengarkan. Berdasarkan hal ini tidak boleh di momen-momen seperti itu, ya. Adapun ketika ngaji di sini kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ya kita bersolawat. Hanya pada ketika itu. Setelah itu diam lagi, mendengarkan lagi. Nah, itulah tiga kalimat di dalam hadis ini. Dua di antara berisi larangan, satu perintah. Larangannya yang pertama menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id, di antaranya berdoa yang rutin di sana, maka itu terlarang. Atau salat yang rutin di sana itu terlarang. Atau meyakini bahwa berdoa di sana ada keutamaan dibanding di yang lainnya, maka itu terlarang. Maka itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan para ulama besar. Yang kedua, melarang menjadikan rumah seperti kuburan, tidak dipakai sholat, tidak dipakai berzikir, tidak dipakai membaca Al-Quran seperti di kuburan. Dan yang ketiga, perintah untuk bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun, enggak perlu harus datang ke kuburan. Karena apa? Salawat dan salam kalian selalu sampai kepadaku di mana saja kalian berada, tanpa harus sampai di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini oleh muallif disebut rawahu fil mukhtarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah nama kitab, judulnya Al-Ahadithul Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Penyusunnya adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama Hanabilah. Dan ulama-ulama Hanabilah ini paling sedikit meriwayatkan hadis, paling sedikit muhaddithin di kalangan Hanabilah dibanding ulama-ulama Syafi'iyah. Karena umumnya ulama-ulama Hanabilah lebih menitik beratkan kepada fiqhul hadis daripada riwayat hadis, pemahaman terhadap hadis. Maka mereka menjadi muhaddith sekaligus fuqaha. Tapi mereka juga manusia. Maka apabila mereka mengambil, memperdalam pemahaman terhadap fiqih dalam hadis, itu menjadi pengikat bagi mereka untuk tidak beralih ke ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya riwayat-riwayat hadis melalui mereka sedikit dibanding ulama-ulama Syafi'iyah. Berbeda lagi dengan Ahnaf. Ini penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Ahnaf itu pengikut Imam Hanafi atau Hanafiyah. Mereka mengambil pemahaman dan sedikit sekali meriwayatkan hadis. Makanya kadang-kadang mereka disebut dengan ahlul ra'i. Makna ashabul ra'i, ashabul aqli wal qiyas. Karena sedikitnya hadis di kalangan mereka. Ulama-ulama Syafi'iyah lah yang terbanyak memperhatikan aspek hadis dan aspek tafsir, juga Malikiyah, adapun Hanabilah wasat atau pertengahan, dan ulama-ulama yang paling sedikit memperdalam riwayat hadis adalah kitab-kitab yang disun oleh para Ahnaf atau pengikut Imam Abu Hanifah. Itulah yang dimaksud dengan Al-Mukhtarah di dalam kitab ini. Maksudnya Al-Ahadith Al-Mukhtarah susunan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama Hanabilah. Hadis itu sendiri, hadis yang diterima dari Ali Zainal Abidin bin Hussein, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi bukan dalam kitab sahihnya, tapi dalam kitab At-Tarikhul Kabir, juz yang kedua halaman 186. Juga Imam Abu Ya'la. Dan berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid, bahwa di dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Ja'far bin Ibrahim Al-Ja'fari yang oleh Imam Abu Hatim tidak disebutkan adanya jarah tentang orang ini. Adanya jarah itu adanya celaan, adanya cercaan, adanya pendhaifan. Adapun rawi selain beliau seluruhnya thiqat. Dan hadis ini pun dimuat oleh Syekhul Islam dalam kitab Iqtidha Siratul Mustaqim. Inilah hadis yang kedua yang dijadikan sebagai dalil untuk menerangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membentengi tauhid umat ini dengan cara menutup pintu-pintu syirik sedini mungkin, sampai menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat id juga dilarang, menjadikan kuburan rumah seperti kuburan yang tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai baca Al-Quran seperti kuburan. Ini mengisyaratkan memang di kuburan tidak boleh melakukan semuanya itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentengi akidah dan tauhid umat agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Dan seluruh yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam didorong oleh rasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla yang pernah kita bahas, Allah azza wa jalla berfirman bahwa sifat rasul yang diutus kepada kalian adalah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul tersebut bersifat pertama sangat empati terhadap kesulitan yang kalian alami. Kedua, sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan apa yang membuat maslahat bagi kalian. Ketiga, rauf, maha penyantun kepada kalian. Dan yang keempat, penyayang kepada kalian. Saking sayangnya, saking empatinya, saking bersungguh-sungguhnya untuk memberikan kemaslahatan kepada kalian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga akidah umatnya sedini mungkin agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dalam bentuk melarang umatnya berdoa, salat, membaca Al-Qur'an di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah penjelasan hadis kedua dalam bab ini, dan rupanya kita cukupkan saja penjelasan kita pada sore hari ini, mengingat waktu yang tersisa tinggal sedikit, dan yang sedikit ini kita akan jadikan momen untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Ari di Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhol ya Ari. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, jazakallahu khairan jazakallahu khairan jazakallahu khairan atas materi dan penjelasannya selama pada kesempatan sore hari ini. Tadi bahasan kita perlu mufid adalah kita di tauhid, dan kita telah menyimak bersama mengenai penjelasan yaitu mengenai hadis yang kedua. Bukhari Islam rahimahullah wa barakatuh. Silakan bertanya kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-317-777 6543. Dan pertanyaan pertama saat kami bacakan dari pesan singkat dari saudara Anda Sukanda Salam di Samarinda, Kalimantan Timur. Ustaz, bolehkah sambil kita menonton TV roja misalnya, kuping kita mendengarkan ceramah dari Ustaz, adapun lisan kita senantiasa berzikir mengingat Allah SWT, apakah hal ini dibolehkan? Dan apakah kita juga boleh? Iya. Iya. Iya, Bapak Anda Sukanda di Samarinda, barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah semangat Bapak Anda ini untuk selalu thalabul ilm dan istiqamah di atas sunnah. Demikian juga seluruh pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Ya, kalau kita sedang menonton kajian seperti sekarang ini di rumah melalui TV, Kemudian biar fokus enggak mendengar apa-apa pakai earphone, pakai handsfree gitu ya. Asal suara yang masuk itu adalah ustadz yang kita tonton di TV. Bukan ustadz lain yang kita setel di komputer gitu ya, mata ke sono yang didengar di sini ya. Kacau balau nantinya. Suaranya itu. Sambil menonton wajah ustadznya, sambil mendengar suara ustadznya secara fokus, sambil kita berzikir gitu ya. Pas ada nama Nabi Muhammad SAW disebut, baru kita bersolawat. Boleh enggak? Jawabannya tidak boleh Pak Anda ya. Karena apa? Karena kewajiban kita di majelis ilmu adalah insyaat. Insyaat itu diam, tidak boleh berzikir. Zikirnya bukan dengan mulut, tapi zikirnya dengan apa? Dengan telinga. Zikrul ainan bil buka, wa zikrul udhunain bil isgha, wa zikrul yad bil i'ta. Zikir kedua mata dengan menangis. Menangis karena takut kepada Allah, karena takut atas dosa-dosa. Zikir telinga mendengar, mendengarkan alunan Al-Quran, mendengarkan pedaran ayat, hadis dan ilmu. Zikir kedua tangan dengan memberi infak dan sedekah dan seterusnya. Dan zikir lisan baru dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita mempelajari ilmu, maka selain mendengar juga insyaf. Insyaf itu diam. Dan itu kewajiban kita, itu pertama. Kedua, berzikir dengan mulut wajib atau lebih utama dihayati dengan hati. Ketika mulut kita mengucapkan subhanallah, apa yang difikirkan dalam hati dan pikiran kita? Maha suci Allah. Makna maha suci dihayati, yaitu Allah itu tidak punya aib, Allah tidak punya kekurangan, Allah tidak punya hal-hal yang tidak layak bagi keagungannya. Baru itu zikir yang berbekas dan bisa menenangkan hati. Adapun kalau kita sedang mendengar kajian, mulut bergumam, kemana konsentrasi kita? Apakah ke mulut, ke apa yang diucapkan oleh mulut menghayati, atau ke kajian? Maka akan bercabang. Akhirnya dua-duanya terganggu. Maka dua-duanya luput, lolos, hilang dari diri kita. Oleh karena itu, fokuskan seluruhnya, mulut kunci rapat, diam. Mata terfokus kepada ustadz yang sedang menjelaskan. Telinga fokus untuk menyerap, mendengarkan apa yang diterangkan. Hati dan pikiran menghayati, memahami. Maka inilah yang dikehendaki dari belajar. Fokus seluruhnya kepada satu titik yang sama, sehingga didapat hasil yang maksimal. Dan mulut diam, tertutup, tidak berzikir, kecuali ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, barulah kita bergumam untuk bersolawat kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya, Ustaz. Dan kami akan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Allah di Jambi, Ustaz. Apakah di zaman sahabat Nabi SAW ada acara peringatan atau maulid Nabi di mana di sana sering dikumandangkan salawat? Mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Sebentar, Pak. Iya. Hamba Allah di Jambi, barakallahu fi. Pernah enggak di zaman Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in, diadakan peringatan maulid Nabi SAW? Tidak pernah. Dari mana kita ketahui? Bukankah kita tidak hidup di zaman itu? Karena tidak ada satu pun berita dari sahabat tentang hal itu. Tidak ada satu pun riwayat dari sahabat, dari tabi'in yang menerangkan bahwa di zaman Nabi ada peringatan Maulid Nabi SAW. Atau di zaman sahabat, kata tabi'in itu para sahabat mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Tidak pernah ada satu riwayat pun. Padahal ini berulang tiap tahun kalau ada ya, berulang tiap tahun. Tapi tidak ada satupun yang meriwayatkan atau menceritakan. Dan tidak adanya hal yang meriwayatkan ini menunjukkan itu tidak ada. Seandainya ada, pasti ada sepotong saja riwayat. Tapi ini tidak ada. Dengan demikian, maka perayaan tersebut adalah perayaan yang diadakan sekian lama setelah generasi para sahabat meninggal semuanya. Kalau itu dianggap ibadah yang merupakan bagian dari agama, agama dari mana? Seandainya itu bagian dari agama, pasti dilaksanakan di Nabi, di zaman Nabi SAW. Apa yang tidak dilaksanakan di zaman Nabi dan para sahabat, maka itu bukan bagian dari agama. Dan apa yang tidak menjadi bagian dari agama pada zaman itu, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini selamanya sampai hari kiamat. Demikian Bapak Abdullah di Bapak hamba Allah di Jambi, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas jawabannya dan nasihat sungguh manfaat untuk kita semuanya. Kami masih akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk di kesempatan sore yang berbahagia ini. Banyak kader Islam yang ingin menghubungi kami. Silakan di 021-823-6543. Kami nanti tadi di 021-823-6543. Dan pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Adapi Hambawa di Kampung Sawah Pandeglang. Ustadz, adakah dalilnya baca surat Yasin di kuburan? Dan bagaimanakah apabila ini menjadi sebuah rutinitas di kampung saya? Mohon maaf dari Bapak Ian di Kampung Sawah. Silakan Ustadz. Iya, Bapak Ian di Kampung Sawah Pandeglang, barakallahu fik. Membaca surah Yasin di kuburan. Tadi sudah diterangkan, beribadah di samping kuburan, baik sholat, membaca Al-Quran, ataupun berdoa, yang semuanya ditujukan untuk Allah. Sholatnya untuk Allah menghadap kiblat. Baca Quran juga untuk Allah, berdoa juga kepada Allah. Tapi dilakukan di samping kuburan. Tadi dilarang oleh Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib buyut dari Rasul SAW dengan dalil tadi. Apapun surat yang dibacanya, baik Yasin ataupun yang lain-lainnya. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala menekankan larangan ini secara keras. Sebuah kutip, kitab kecil dengan judul Asyirku wa wasailuhu indal ulama'i Syafi'iyah. Syirik dan sebabnya menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Ini sudah diterjemahkan dengan judul Syirik dan sebabnya. Ulama Syafi'iyahnya dibuang. Tapi ada judul asli. Di dalamnya apa? Di dalamnya berisi larangan keras dari ulama-ulama Syafi'iyah dengan mengutip ulama-ulama Syafi'iyah dari kitab-kitab mereka tentang ritual yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di kuburan. Berupa sholat, berupa berdoa, meminta, dan seterusnya. Maka itu hal yang amat ditekankan larangannya di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Berdasarkan hal itulah, apa yang sering dilakukan oleh masyarakat yang kita lihat adalah kebiasaan yang bertolak belakang dengan nas hadis seperti yang tadi kita terangkan, dan bertolak belakang dengan apa yang sangat diwanti-wantikan oleh para ulama, termasuk para ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala jami'an. Demikian Bapak Ian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami angkat pesan singkat-singkat terakhir dan kami angkat kembali melalui telepon kesempatan sore hari ini sudah ada Saudara Ahmad di Jambi. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afika barakallahu. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ahmad di Jambi, barakallahu fiik. Tabuhan rebana yang dilakukan oleh para sahabat dengan isi syair Tala al-Badru alaina diikhtilafkan oleh para ulama, kapan itu terjadi? Apakah itu terjadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ataukah pada momen yang lain? Diikhtilafkan oleh para ulama dengan memukul rebana seperti itu. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum susunan Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi, dijelaskan ikhtilaf para ulama tentang masalah itu. Yang kedua, isi dari syair yang dikumandangkan sedikit pun tidak ada penyimpangan, baik dalam aspek tauhid ataupun aspek syar'i yang lainnya. Sebagian ulama membolehkan menabuh tambur seperti itu dalam momen-momen tertentu. Rebana seperti yang pertama adalah ketika resepsi pernikahan, dengan syarat bahwa yang mengumandangkan syair itu anak-anak kecil, bukan wanita-wanita dewasa yang mengumbar aurat. Kedua, isi syairnya tidak berisi penyimpangan, baik berisi syirik ataupun maksiat. Tapi kalau resepsi pernikahan sekarang, siapa yang nyanyi? Wanita dewasa mengumbar aurat, apa isi lagunya? Maksiat. Maka tidak bisa itu dijadikan sebagai dalil, ya. Yang kedua, juga dibolehkan ketika masa perang, memukul tambur untuk kepentingan tertentu, baik mengomando, isyarat, ataupun umpamanya untuk genderang perang dan seterusnya, itu juga dibolehkan. Dibolehkannya hal itu tidak menjadi dalil tentang menabuh rebana untuk mengumandangkan solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, kebanyakan isi dari solawat itu mengandung penyimpangan, bahkan dari aspek tauhid. Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebih-lebihan, menyamakan beliau dengan kedudukan Allah azza wa jalla. Kemudian yang menyanyikannya adalah wanita-wanita dewasa, dan yang menyanyinya juga tidak diam mematung, tapi pasti dengan apa? Melenggak-lenggokan tubuhnya, ditonton oleh para laki-laki. Maka terkumpullah berbagai macam kemaksiatan atau penyimpangan, baik unsur penyimpangan tauhid berupa memuji Nabi secara berlebihan, menyamakan kedudukan Nabi dengan Allah azza wa jalla, maupun aspek maksiatnya dengan berlenggak-lenggoknya para wanita ketika mengumandangkan solawat dan ditontonnya mereka oleh para laki-laki di muka umum. Kalau itu mengandung banyak penyimpangan, maka tidak boleh kita untuk menontonnya, karena siapa yang melibatkan diri dalam penyimpangan, dia memperoleh bagian dosa sesuai dengan kadar keterlibatan dia di dalam penyimpangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, mungkin ini yang terakhir ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Demikianlah tadi jawaban dari Ustaz untuk Bapak Ahmad di Jambi. Kita angkat telepon yang selanjutnya, Bapak Eni di Jakarta. Silakan, Pak Eni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Nah, ini Pak Ustaz yang saya mau tanyakan. Kalau saya kan bersalawat dan salat di setiap waktu Pak Ustaz ya, itu seperti yang bersalawat ya Nabi Ibrahim. Dan kalau bersalawat itu seperti Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Tapi saya ikutkan dengan saya lafalkan yang salawat ini saya sampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga, kepada sahabat tadi Nabi Hudayun, dan salah muslim muslimat yang istiqomah dengan senang-senangnya. Apakah boleh Pak Ustaz? Jadi salawatnya dengan Rasul setiap hari kita Ustaz dengan sahabat itu Pak Ustaz yang tadi gitu. Apakah boleh? Apakah dibenarkan Pak Ustaz? Apa sebenarnya yang dituntutkan Pak Ustaz? Iya. Iya, Afwan. Iya, Bapak Andy di Jakarta, barakallahu fiik. Sudah kita jelaskan bahwa solawat Allah kepada makhluk tidak dihususkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW semata-mata, tidak. Orang selain Nabi juga bisa. Dan ada beberapa orang yang oleh Al-Quran, juga oleh hadis Nabi SAW dikatakan akan memperoleh salawat dari Allah. Contohnya umpamanya orang yang sabar, Nabi menyatakan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah, dari Rabb mereka, dan juga akan memperoleh rahmat. Juga Nabi SAW bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, termasuk orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, orang yang belajar ilmu juga memperoleh solawat dari Allah dan para malaikatnya. Walhasil, solawat Allah kepada makhluk tidak dihususkan bagi Nabi SAW, tapi bagi siapapun orang-orang yang memang layak. Oleh karena itu, kalau kita mendoakan agar Nabi memperoleh salawat, demikian juga para sahabatnya, demikian juga para pengikutnya, kaum muslimin, tentu saja dibolehkan. Karena tidak ada unsur yang terlarang. Umpaya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada ahlul baitnya, kepada para pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Limpahkan juga salawat ini kepada kami semua, kepada saya, keluarga saya, kawan kerabat saya. Dibolehkan. Karena apa? Salawat, iya, dibolehkan, adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada semua makhluk, dan boleh kita mintakan kebaikan itu. Sama dengan rahmat, sama dengan salam, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita, keluarga saya, tetangga saya. Limpahkan juga ampunan, limpahkan juga umpamanya pahala, limpahkan juga umpamanya solawat. Itu dibolehkan, dibolehkan. Tidak ada aspek yang terlarang dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya akhi Ari dan juga para pendengar radio dan pemirsa Raja TV di mana saja Anda berada, beberapa saat lagi di sini mau masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kajian kitab ini akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.